Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'd. Hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Melanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ahmad ibn Ali ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah. Beliau sebutkan wa'an ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala fil ladhi saqata an rahilatihi famat igsilu bima wasidr wa kafinuhu fi thawbay. Kata Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW menjawab atau berfatwa tentang orang yang jatuh dari ontanya hingga kemudian meninggal, mandikan dia dengan air dan daun sidr bidara, dan kafani dia dengan dua pakaian ihramnya. Hadis disepakati Bukhari dan Muslim. Kejadian ini terjadi saat Hajjatul Wada, haji terakhir perpisahan Rasulullah SAW. Beliau ditanya tentang kasus yang terjadi, seorang sahabat jatuh dari ontanya sampai kemudian meninggal dunia. Maka Rasul perintahkan untuk dimandikan dengan air dan bidara dicampur. Tentunya bidara ini ditumbuk, dihaluskan, kemudian dicampur di air sambil dikocok, dicampur, nanti akan keluar busa dari bidara ini. Nah, busanya ini yang pertama diambil untuk membersihkan bagian kepala, rambut, wajah. Ini nanti sisanya untuk menyiram sekujur tubuhnya. Yang kurang pengalaman mungkin akan langsung disiram dari arah kepala, dan itu muskil, akan meninggalkan masalah karena ampas dari bidara ini akan menempel di rambutnya, di wajahnya, dan sulit untuk dibersihkan. Tapi busa gampang, sekedar busa disiram air sedikit, hilang. Nah, caranya demikian yang terbiasa memandikan jenazah. Wa kafinuhu fi thawbay, kafani dia dengan dua kain ihramnya. Ma'ruf kain ihram bagian atas dan bagian bawahnya. Artinya ini orang memang sedang muhrim, sedang menjalankan ihram ibadah hajinya. Dan mungkin perlu sedikit diketahui bahwa orang yang sedang melakukan ihram, sedang umroh atau sedang haji, maka disebut muhrim. Ini sedang ihram, isim fa'il dari ahrama, yuhrimu. Adapun wanita yang satu nasab atau ada hubungan keluarga boleh bertemu, itu disebut mahram. Fulan mahramnya fulana. Ini mahramnya yang bukan, maka disebut bukan mahramnya. Meluruskan kekeliruan lisan awam yang sering menyebut muhrim, bukan muhrim saya. Keliru, muhrim terkait ibadah umroh haji, bukan muhrim tapi mahram. Mahramiyah. Baik, kembali kepada hadis hadis menunjukkan bolehnya seorang alim ditanya atau dimintai fatwa saat dia wukuf di Arafah sekalipun sedang sibuk beribadah, doa, dan ma'ruf hari Arafah, hari yang sangat agung, dan Allah turun ke langit dunia menjawab doa mereka dan membanggakan mereka di hadapan para malaikatnya. Rasulullah sebutkan khairu yaum yaumu Arafah, sebaik-baik hari hari Arafah. Disunnahkan sangat mereka memperbanyak zikrullah, doa, mustajab. Terkumpul padanya syarafuz zaman dan syaraful makam, keutamaan waktu Arafah dan keutamaan tempat mauqif, tempat wukuf di negeri haram Arafah barengan. Al-muhim, walaupun orang sangat sibuk sedang doa dan waktu terbatas, hanya dimulai dari tergelincirnya matahari zuhur sampai tenggelamnya matahari maghrib, setahun hanya sekali itu. Itu pun kalau dia punya dipermudah untuk haji. Asyahid boleh ditanya, ini ada kasus begini, bagaimana hukumnya? Saya menghadapi masalah ini, bagaimana hukumnya? Karena kronologinya, yang jatuh dari onta meninggal ini, Rasul ditanya, ada fulan jatuh begini-begini, bagaimana ya Rasulullah? Rasul sedang doa, sedang Arafah ini. Makanya dari hadis ini pula para ulama fahami bahwa ilmu lebih afdal dari doa dan zikrullah. Lebih afdal dari doa dan zikrullah. Terbukti Rasul menjawab, melayani, berfatwa. Gini kan, yang mayit ini gini, dijawab oleh Rasul karena ini ilmu. Selain daripada itu manfaatnya aktif untuk orang lain. Sementara kalau kamu doa, berzikir, ya hanya kamu yang dapat manfaat pahalanya. Dan dalam syariat, setiap yang manfaatnya itu aktif, orang lain ikut mendapati, lebih afdal daripada yang manfaatnya pasif, hanya dirimu yang mendapati. Makanya ilmu di sini menunjukkan lebih afdal daripada doa, daripada zikir, daripada puasa, sholat sunnah dan lain sebagainya. Nah, hadis menunjukkan bahwa kecelakaan, musibah ada semenjak lama dan bahkan di zaman Rasul SAW wajar ada kecelakaan, padahal dengan kesederhanaan yang masih ada di zaman itu, belum ada mobil, belum ada ini itu yang memang rentan celakaan. Unta, kuda, keledai itu kendaraan mereka. Tapi ya ada saja kecelakaan, namanya juga kendaraan. Mungkin ontanya sedang ngamuk, mungkin apa, kudanya begini, begitu, kelarat. Terbukti sahabat ini kecelakaan, jatuh, terinjak ontanya dan meninggal dunia. Radhiyallahu ta'ala anhu. Yang penting di dalam kejadian ini, permasalahan yang disebutkan oleh fuqaha yang disebut ishtirat. Ishtirat itu mensyaratkan, dan ini bagi yang umroh atau haji ketika ihram, mensyaratkan ketika memulai ihramnya dia datang di mikot, atau yang mungkin mikotnya di pesawat sana, ya lam lam. Begitu dia katakan kalau itu umroh misalnya, labbaik Allahumma umrotan, mulai dia masuk ihram. Atau yang di darat, begitu dia naik kendaraannya, bis atau mobilnya, dia katakan duduk di bisnya setelah mandi ini itu, labbaik Allahumma umrotan, dia masuk ihram sudah. Masuk ihram layaknya kita sholat takbiratul ihram, Allahu Akbar, berarti masuk sholat, mulai. Terhitung ihramnya dari situ. Berarti sudah gak boleh pakai minyak wangi, gak boleh ambil rambut, gak boleh pakai wewangian dan lain sebagainya. Dia ihram. Saat ihram ini istirahat, dia mensyaratkan dengan mengucapkan fa in habasani habis fa mahalli haitsu habastani. Jika aku terhalang oleh sesuatu, yang dimaksud terhalang untuk menyempurnakan ihramnya, manasiknya, maka tempatku itu di mana aku terhalang, kau halangi ya Allah, tempat halalku. Artinya ya sudah, dia enggak punya tanggungan apa-apa. Misalnya saja namanya orang di tengah jalan dia sakit, yang enggak bisa dia melanjutkan sudah. Dia harus kembali ke Madinah misalnya, atau ke hotelnya, atau bahkan ke negaranya. Harus kembali, gak bisa tidak. Harus ke rumah sakit. Contoh saja. Sehingga gagal manasiknya, gak bisa dilanjutkan. Nah, tempat di mana dia berhenti tersebut terhalang, yaitu tempat halalnya sudah. Artinya dia halal, tidak melanjutkan ihramnya. Makanya disebut ihram karena masuk haram. Haram bagi dia tadi. Haram bagi dia pakai pewangian, mencabut rambut, berhubungan suami istri dan seterusnya. Halal berarti ya sudah halal bagi dia yang larangan-larangan ini tadi. Ini ihram, haram, ini halal. Di mana kehalalan dia saat dia terbentur oleh sesuatu, terhalang. Nah, ini namanya istirahat, mensyaratkan. Aku ihram, labbaik Allahumma umrotan, aku penuhi panggilanmu ya Allah. Tapi jika terhalang oleh sesuatu, di mana aku terhalang, itu tempat halalku. Sehingga sudah enggak ada konsekuensi apa-apa. Enggak perlu dia menyembelih dam, dia, kambing atau yang lainnya. Halal sudah selesai, enggak ada tanggungan apa-apa. Nah, cuman bagaimana hukum istirahat ini? Dalam hadis ulama sebutkan bantahan bagi mereka yang mengatakan setiap orang ihram bagus atau seyogianya untuk istirahat setiap kali ihram, pokoknya dia mau mulai umrah, dia mau haji, ya istirahat. Fa in habasani habis, fa mahalli haitsu habastani. Dia ucapkan tiap kali mau memulai ihramnya, manasiknya. Tetapi permasalahan ini khilaf di kalangan fuqaha. Bagi menjadi tiga madhab. Yang pertama, mereka mengatakan ada yang berpendapat sunnah istirahat itu secara mutlak, kapanpun, bagaimanapun. Pokoknya kamu ihram, syaratkan. Fa in habazani habis, fa mahalli haitsu habastani. Dan ini masyhur riwayat atau madhab dari Imam Ahmad. Pendapat kedua, lawannya, tidak disunahkan secara mutlak, tidak disunahkan istirahat secara mutlak, nggak usah ngasih syarat demikian. Diriwayatkan ini pendapat Abdullah bin Umar dan beberapa fuqahaul Islam. Pendapat ketiga, disunahkan atau boleh memberi syarat tadi bagi orang yang memang dari awal punya halangan atau bisa memprediksi ada halangan baginya untuk menyempurnakan nusuknya, menyempurnakan ihramnya. Dia bisa memprediksi. Contoh saja, misal mereka yang haji tanpa tasrih, tanpa izin resmi, istilahnya pakai paspor hijau, nggak resmi, dan itu berpotensi untuk dilarang oleh pemerintah sana balik. Sangat mungkin, karena kuota haji ditentukan tiap tahun sekian, ini non kuota dari negerinya. Berarti ada kemungkinan untuk dia tertolak. Sudah sampai di sana nggak boleh, sudah nggak boleh masuk ke Mekah. Padahal dia sudah ihram, karena saat dia di pesawat melewati Yalamlam dia sudah berihram, labbaik Allahumma umratan, kalau itu haji labbaik Allahumma hajjan. Sementara dia tahu ada kemungkinan tertolak. Begitu pula yang di dalam, yang penduduk sana, karena pemerintah sana jazakumullah khair mengatur supaya tidak terlalu padat, hatta penduduk sana pun diberi izin haji 5 tahun sekali. Hatta penduduk sana sendiri, pribumi, gak boleh tiap tahun semaunya. Boleh dikasih surat izin resmi per 5 tahun. Al-Muhim, ketika dia mau haji dengan tanpa izin ini, berpotensi untuk ditolak sampai dia di checkpoint sebelum masuk Mekah. Mana izinmu? Gak ada, balik. Gak diizinkan masuk, ya sudah gagal hajinya atau umrohnya. Yang berpotensi seperti ini disunahkan untuk memberi syarat, sehingga di tempat itu dia halal sudah. Ya sudah gak jadi, gak ada konsekuensi apa-apa. Atau seperti tadi, memang dari awal punya halan, dia tahu dirinya sakit. Mungkin beberapa hari sebelumnya sakit perut atau apa misalnya. Ya Allah, di hari H dia mau jalan enakan, tapi masih potensi, mungkin saja kambuh dan sebagainya. Kemungkinan-kemungkinan yang ada seperti itu, boleh kemudian dia bersyarat, kalau aku terhalang ya Allah, maka tempatku itu halal bagiku. Karena Allah memerintahkan umrah dan haji itu disempurnakan kalau orang sudah memasuki manasiknya. Wa atimul hajja wal umrata lillah, sempurnakan kalau sudah masuk. Kalau enggak disempurnakan, ada konsekuensinya. Dia harus menyembelih kambing. Tapi dengan persyaratan ini, kalau aku terhalang ya Allah, ya tempatku itu halal bagiku, tempat halalku, maka enggak ada konsekuensinya. Al-Muhim, boleh istirahat kalau memang dia punya halangan atau dia bisa memprediksi akan ditolak atau akan terhalang. Maka saat itu sunnah untuk istirahat. Dan pendapat ini yang dikuatkan oleh Syekhul Islam rahimahullahu taala. Maka istirahat tidak sunnah secara mutlak, tapi juga tidak dikatakan tidak disunahkan secara mutlak, tapi dirinci sunnah bagi yang punya halangan atau yang semisalnya. Demikian terambil dari faedah hadis ini. Karena masalahnya masalah tadi, kecelakaan termasuk penghalang. Kamu sedang ihram, sudah masuk, di tengah jalan masih 400 kilo sekian dari mikot ke Mekah. Nasallallahu al-afiyah, tapi terjadi misalnya mobilnya terbalik atau apa, kecelakaan, tabrakan, juga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Gagal ihramnya. Artinya para ulama sebutkan kalau di zaman sekarang, karena potensi itu ada, bisa saja dia terhalang dari menyempurnakan ihramnya, maka disunahkan untuk istirahat. Al-muhim, kalau memang orang memprediksi itu ada berkemungkinan, maka boleh dia mensyaratkan. Hadis pula menunjukkan mayit harus dimandikan, jenazah, karena Rasul katakan irzilu, mandikan dia. Rasul sebutkan secara umum mandikan, berarti tidak disyaratkan bilangan-bilangan tertentu. Misalnya dimandikan 3 kali, dimandikan 5 kali, 7 kali, dan seterusnya, gak ada. Yang penting dianggap itu cukup membersihkan, yakfi. Gak harus dengan bilangan tertentu, karena Rasul juga secara umum saja mengatakan mandikan tanpa dikatakan sekian kali, sekian kali. Makanya dalam hadis terkait para pemandi yang memandikan jenazah wanita, Rasul katakan igsilnaha thalathan au khamsan au aktsara min dzalik, mandikan oleh kalian jenazah ini 3 kali, 5 kali, atau mungkin lebih. Tapi Rasul katakan in ra'aituna dzalik, kalau kalian menganggap perlu. Karena yang memandikan lebih ngerti, masih belum bersih dimandikan ulang, masih belum suci, masih keluar kotorannya atau apa, diulang. Sehingga kalau mereka melihat sekali sudah bersih cukup, ya sudah cukup. Yang jelas tidak harus dengan bilangan tertentu. Selama itu cukup, bersih, mensucikan jenazah, maka itu cukup. Di dalam hadis juga Rasul katakan irsilu bima wasider, mandikan dengan air dan bidara. Permasalahan ini mengajak kita kepada permasalahan apa harus air yang digunakan untuk memandikan jenazah. Artinya wajib harus air, karena Rasul katakan mandikan dengan air dan bidara. Apakah ini hukum, berkonsekuensi hukum memandikan itu harus dengan air, sehingga kalau satu gak ada air di tempat itu, atau dikhawatirkan jenazah akan apa, terganggu atau rusak jasadnya kalau dikasih air, mungkin ditemukan setelah beberapa hari kulitnya atau dagingnya sudah rusak, atau ya ini sebab-sebab tertentu yang terutama yang ngerti, mungkin dokter juga mengatakan ini gak bisa disiram, kalau kena air bisa melepuh, bisa rusak, bisa ini itu, sehingga ada penghalang untuk dimandikan dengan air, kondisi yang mungkin untuk terjadi. Dari situ para ulama sebagian berpendapat kalau tidak memungkinkan dengan air, karena memang tidak ada air atau jenazahnya gak bisa kena air, bagaimana? sebagian mengatakan ya ditayamumi, layaknya orang tayamum, ditayamumi cukup. Tapi banyak dari para fuqaha mengatakan tidak perlu ditayamumi. Kenapa? Karena Rasul kata, mereka katakan karena Rasulullah menginginkan dengan pemandian jenazah, memandikan jenazah ini tujuannya untuk membersihkan jenazah ini. Makanya tadi kepada para yang memandikan jenazah wanita, Rasul katakan mandikan 3 kali, 5 kali atau lebih kalau memang perlu kalian anggap. Berarti memang memandikan jenazah tujuannya untuk membersihkan jenazah, dan itu hanya bisa dilakukan dengan air, dibersihkan dengan air, disiram, dimandikan, diistinjai pelan-pelan, dikeluarkan isi perutnya, nggak perlu ditekan ekstrim. Nah, ini sekedar diurut sedikit perutnya, kalau memang bisa keluar ya keluar, dikeluarkan. Telinganya pun dibersihkan seperlunya dengan sabun, kapas. Hidung mulutnya pun demikian. Al-Muhim, tujuannya untuk membersihkan jenazah. Makanya perlu air. Ketika tidak mungkin karena air gak ada atau karena jenazah tidak bisa di kenai air, maka ya sudah, gak perlu dimandikan dan tidak perlu ditayamumi. Ngapain tayamum tidak membersihkan jenazah? Artinya ini bukan ibadah layaknya mau sholat gak ada air wudhu ya tayamum, bukan. Tujuannya membersihkan jenazah, tayamum tidak tercapai tujuan itu. Makanya mereka katakan memang harus dengan air, gak ada air ya sudah, karena terhalang air maka tidak dimandikan. Terbukti yang menguatkan pendapat ini hadis tadi, anjuran Rasul kepada para yang memandikan jenazah. Mandikan, perhatikan, 3 kali, 5 kali, atau bahkan kalau kalian anggap perlu lebih, gak apa-apa. Sehingga kalau perkaranya ibadah layaknya mau sholat, gak mungkin. Mana ada jumlah melebihi 5 kali dalam ibadah. Tayamum cuma sekali, wudhu maksimal 3 kali. Wah, ini 5 kali lebih pun boleh jika belum bersih. Berarti memang bukan ibadah tujuannya, bukan untuk ibadah, tetapi untuk mensucikan atau membersihkan jenazah. Nah, hadis juga mengajarkan kepada kita air yang berubah dengan sesuatu yang suci, maka itu tidak menghilangkan kesucian air itu. Air yang berubah dengan sesuatu yang suci, maka tidak merubah, tidak menghilangkan kesucian air itu. Dari mana itu diambil? Dari hadis ini, karena Rasul katakan mandikan dengan air dan bidara. Bidara suci. Ketika itu dimasukkan ke air, merubah air. Karena air hukumnya 3, warnanya, baunya, dan rasanya. Ketika dimasuki bidara, berubah. Warnanya sudah bukan warna air jernih, rasanya pun sudah berubah, warnanya pun berubah, keruh. Tapi dengan sesuatu yang suci, bidara. Dan digunakan untuk memandikan jenazah, mensucikan jenazah ini. Berarti selama air itu berubah Namun dengan sesuatu yang suci tidak menghilangkan sifat tuhuriyah, kesucian air. Ya, misalnya sekarang kasus lain di ember untuk kamu wudhu, sekeluarga hanya itu air. Subhanallah, ketumplean ya, masuk di situ teh, bior, teh suci. Dan merubah warna airnya, akhirnya jadi kekuning-kuningan. Atau baunya pun mungkin aroma teh. Apa gak boleh dipakai wudhu? Boleh. Tetap suci dan mensucikan air itu. Walaupun berubah. Berubah warna, rasa, atau aromanya. Tetapi selama itu suci tidak berpengaruh. Dan dengan ini pula, yang insya Allah benar, bahwa tidak ada air yang namanya suci dan tidak mensucikan. Tidak ada yang namanya air suci dan tidak mensucikan. Karena sebagian menyatakan demikian. Ketika air itu berubah atau terpakai untuk bersuci, maka mereka katakan air itu suci tapi sudah tidak mensucikan, gak boleh kamu pakai wudhu. Kenapa? Karena sudah terpakai. Ya, ini saudaramu atau istri misalnya mandi dari air bak ini atau wudhu darinya, berarti terpakai. Mereka anggap dengan itu seperti tercabut sifat pensucian air ini. Airnya tetap suci kata mereka, tetapi tidak bisa mensucikan. Artinya gak bisa kamu pakai untuk bersuci. Kalau kamu wudhu, batal wudhumu, gak sah dengan air ini. Tapi itu gak benar. Gak ada air suci dan tidak mensucikan. Air suci ya mensucikan, walaupun berubah seperti ini, walaupun digunakan untuk bersuci, yang diistilahkan dalam fikih ma al-musta'mal, terpakai. Terbukti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mandi, dan demikian pula istri beliau diwayat Maimunah, mandi, Rasul mandi dari bekas air Maimunah mandi radhiyallahu taala anha. Ini kan mereka sebutkan yang bekas terpakai. Apa yang berubah pada air ini? Enggak ada. Ya tetap air, cuman terpakai atau bekas dipakai orang untuk bersuci. Begitu pula Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah mandi bareng bersama dengan Aisyah, mandi janabah sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu anhum min mu'minin, mandi bersama. Di situ yang ulama sebutkan namanya mandi bersama, berarti air itu bekas Rasulullah dipakai Aisyah, bekas Aisyah dipakai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan tidak ada air suci tidak mensucikan. Air cuma dua, suci boleh dipakai bersuci atau najis, hanya dua itu. Berubah dengan sesuatu yang najis, ya sudah najis, tidak boleh digunakan untuk bersuci. Selama itu tidak ada najisnya, boleh dan sah dipakai untuk bersuci. Nah, kan Allah turunkan air demikian, wa anzalna minas sama'i ma'an tahura, dan kami turunkan air dari langit itu suci, mensucikan. Nah, hadis juga, walaupun tidak terkait jenazah, bolehnya orang muhrim yang manasik tadi, umroh, haji, boleh mandi. Dari mana diambil? Ya dari hadis ini juga. Dia masih muhrim dan dikubur dalam keadaan dengan ihramnya, dan di hari kiamat dibangkitkan mulabbiya, bertalbiya, labbaik Allahumma labbaik, dengan kain ihramnya lengkap. Dan Rasul perintahkan untuk dimandikan. Di situ fuqaha memahami boleh dan memang boleh. Kamu gerah panas misalnya, kamu lepas ihrammu di kamar mandi, kamu mandi biar pakai lagi ihramnya, boleh. Enggak ada masalah. Nah, cuman mungkin dihindari yang wewangian. Sabun ada parfumnya tuh, dihindari, jangan dipakai. Shampoo ada wewangiannya, dihindari, jangan dipakai karena dilarang menggunakan wewangian. Mandinya boleh. Hadis pula menunjukkan bolehnya muhrim menggunakan segala bentuk apa ya, pembersih yang untuk membersihkan, selama enggak ada wewangiannya. Inti yang dilarang wewangian. Sama, karena Rasul katakan gunakan air dan bidara untuk membersihkan. Maka boleh, dia muhrim. Boleh yang ihram ini, yang umroh, yang haji misalnya, habis makan bersihkan tangannya dengan tisu, selama tisu yang tidak berparfum. Dan di sana banyak, Masya Allah, di Saudi banyak, terutama kalau musim haji, tisu non parfum, gak ada parfumnya, ya bau kertas gitu aja. Nah, tisu-tisu seperti tisu kita ini kan ada parfumnya, wangi. Al-muhim, tisu atau yang lainnya untuk bersih-bersih boleh, selama tidak ada wewangiannya. Hadis juga menunjukkan wajibnya pengkafanan, karena Rasul katakan kafinu bithaubai, kafani dengan dua pakaiannya. Menunjukkan wajib kafan itu bagi mayit, bagi jenazah dikafani. Disebut demikian karena ditutupi dengan kain kafan. Di dalam hadis, ketika Rasul katakan ini, ada beberapa perintah. Mandikan dengan air dan bidara. Kafani dia dengan kain ihramnya, karena dia akan dibangkitkan yaumul qiyamah muhrim dan bertalbiyah. Artinya yang disampaikan oleh Rasul ini perintah yang harus difahami. Terambil dari situ, fuqaha memahami berarti yang memandikan jenazah disyaratkan seorang mukallaf. Mukallaf yang dimaksud faham khitab syariat. Dengan itu berarti tidak boleh yang memandikan jenazah itu misalnya orang gila atau hilang ingatan, linglung, karena dia gak faham bagaimana jenazah ini diperlakukan. Karena perintah-perintah yang dilakukan Rasul harus difahami dengan baik dan benar. Demikian pula mungkin anak kecil yang keluar dari kategori mukallaf, baligh, akil, muslim. Maka harus yang memandikan jenazah mereka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelanjutannya insyaallah untuk pertemuan depan.